yang bertalenta ada Nisa Pantura New Bintang Yenila. Bersama ibu tanya putra bulan yang engkau janjikan, bintang malam kau tanyakan, dan ada hanya I'm not afraid. Lagunya melo-melo ya, Cahayu ya? Iya. Asik banget ya.